بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Ashribah atau Kitab Al-At'imah, bab yang ke-20 yang berbunyi bab boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang memang diyakini tidak merasa keberatan akan hal itu, dan disunahkan berkumpul di hadapan makanan. Maksudnya menyantap makanan tersebut bersama orang banyak. Ya. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, kisah Nabi berjumpa dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, di luar rumah di waktu yang tidak biasanya orang di luar. Ada dua riwayat di sini, perawi ragu apakah di malam atau di siang hari. Yang penting dia tidak biasa orang di luar. Sementara Nabi berjumpa dengan mereka di luar, ternyata yang membuat mereka keluar lapar, dan juga Nabi SAW keluar saat itu disebabkan oleh lapar, dan Nabi SAW mengajak kedua sahabatnya untuk berkunjung ke rumah salah seorang ansar, dan disediakanlah di sana makanan dan minuman. Ya, pertama setangkai, ya izqun, setangkai kurma, satu dahannya itu, satu dahan kurma. Di situ ada yang sudah jadi rutab, ada yang matang, ada yang masih keras. Ya, bercampur di sana, kemudian dibawakan di hadapan Nabi dan dua sahabatnya. Ya, Imam Nawawi di situ memberikan faedah, ketika kedatangan tamu, mungkin utama yang dihidangkan kepada mereka buah-buahan. Ya. Kemudian beliau menghidangkan setelah itu daging, ya, makanan dan susu, ya. Selesailah mereka menikmati hidangan yang disiapkan oleh orang Ansar tersebut. Saat itulah Nabi SAW mengatakan kepada dua sahabatnya yang telah menikmati hidangan sederhana dari orang Ansar, ya, yang sebelumnya mereka semua dalam keadaan lapar. Nabi mengatakan, walladhi nafsi biyadih latus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah, demi zat yang jiwaku di tangannya, benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Nikmat kenyang yang sebelumnya lapar itu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu saja ditanya, maka kekenyangan terus juga ditanya, apalagi ya yang tidak pernah, hampir tidak pernah lapar, ya, dalam kondisi lapar yang selapar-laparnya, tidak ada makanan di rumah. Akhirnya mereka keluar dan mendapatkan hidangan dari seorang ansar. Nabi tegaskan itu dengan sumpah, kemudian dengan huruf penekanan, itu huruf taukid, la nun bertasdid, bahwa kalian benar-benar akan ditanya, dan itu yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran di akhir surat At-Takatsur, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan latus'alunna yauma idzin anin na'im. Hadis yang kedua, Ini bab ini hadis pada halaman 768, nomor hadis 5252. 5252. 5252. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Hisham ya'ni al-Mughirah ibn Salamah qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Yazid qala haddatsana Abu Hazim qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul baina Abu Bakr qa'idun wa ma'ahu Umar إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أقعدكما هاهنا قال أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة. Ini hadis yang kedua dari hadis Abu Hurairah juga, cuma redaksinya berbeda. Kalau yang tadi Nabi keluar kemudian berjumpa dengan dua sahabatnya. Sementara di sini kata Abu Hurairah, ketika Abu Bakar duduk-duduk bersamanya Umar, ya, tentunya duduk di luar. Baina Abu Bakrin qa'idun wa ma'ahu Umar, idh atahuma Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah menjumpai mereka Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya, ma aq'adakuma hahuna? Apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Kata Nabi SAW bertanya. Kata mereka, akhrajanal ju'u min buyutina. Lapar yang mengeluarkan kami dari rumah demi yang zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran. Walladhi ba'athaka bilhaq. Walladhi ba'athaka bilhaq. Demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, yaitu demi Allah. Kemudian sisanya sama. Kemudian Nabi SAW bawa ke rumah orang Ansar, dan terjadilah apa yang diceritakan pada hadis yang pertama. Berikutnya 5253. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsani Ad-Dhahhak bin Makhlad min ruk'atin arada li biha. Min ruk'atin, garis bawah ini, min ruk'atin aradali fiha, ma'aradali biha. Ini yang pertama kali kita temukan sudah sekian ribu hadis, ya, 5000 hadis lebih ya. Kita baca Sahih Muslim, ini satu, dan ini salah satu dari jenis ilmu hadis, ya. Min ruk'atin aradali biha thumma qara'a alayya. Ya. Walaupun mendapatkan hadis dengan membaca sudah berkali-kali, terutama dari Imam Malik, ya, qira'atan alaih, karena mendapatkan hadis ini bukan hanya langsung dari mulut guru, ya. Ketika muridnya mendengar, dia, gurunya mengatakan, menyampaikan kepadaku fulan, menyampaikan kepadanya fulan, menyampaikan kepadanya Abu Hurairah dari Nabi SAW, itu langsung dari mulut guru, ya. Ada kalanya bukan dari mulut guru. Guru sudah membukukan hadis-hadisnya kemudian dibaca oleh, ya, oleh asistennya, muridnya terdekat, kemudian murid-murid yang ingin hadis berkumpul semuanya, bisa jadi ribuan orang. Makanya dahulu ada sistem, sekarang dulu kan tidak ada pengeras suara ini. Orang jumlahnya ribuan, ya. Ada dalam ilmu hadis itu diistilah sesuatu yang diistilahkan dengan mustamli. Mustamli itu orang yang kerjanya hanya menyampaikan suara guru. Ya, dari sekarang misalnya guru dari tempat saya ini, kemudian beberapa lapis setelah itu ada yang mustamlinya. Dia nanti akan menyambung apa yang dibaca oleh gurunya ke barisan belakangnya. 10 baris ke belakang nanti setelah itu adalah mustamli, untuk menyambung apa yang dibaca oleh mustamli yang pertama. Sampai nanti di ujung majelis. Kalau ribuan kan tentu lingkarannya itu tentu besar, ya. Ya, sehingga sulit untuk sampai ke baris. Kalau mereka memang tujuannya mencari hadis, maka harus disampaikan hadis tersebut. Nanti yang paling ujung akan menyampaikan haddatsani syaikhi atau haddatsana fulan. Sebutkannya yang gurunya yang terdepan, yang jauh mata memandang baru nampak gurunya. Tapi, walaupun dia tidak mendengar suara gurunya, tapi suara guru disampaikan oleh mustamli. Ini cara yang pertama, yaitu mendengar dari lafaz guru. Yang kedua, mendengar dari lafaz muridnya. Guru sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk secara resmi untuk mendengarkan bacaan kitab yang telah dia susun. Misalnya sekarang berdiri duduk di hadapan kita Imam Bukhari. Ya, subhanallah, kalau seperti ini terjadi enak kali ya. Duduk di hadapan kita Imam Bukhari, kemudian saya membaca hadisnya kitab saya Bukhari di sampingnya, kemudian murid-muridnya mendengar semua. Nanti yang semua mendengar tinggal mengatakan, menyampaikan kepada saya, guru saya, walaupun dia tidak berkata apa-apa. Cuma hadis yang telah yang dibukukannya itu dibacakan, dan itu hadis dia. Yang lain pun walaupun suaranya suara qari'nya, tetapi itu kan hadis Imam Bukhari. Nanti mereka sah untuk mendengarkan langsung dari Imam Bukhari. Ini cara mendapatkan hadis juga. Yang sekarang ini seperti itu juga, cuma di sini ada detailnya. Ini yang saya ingin maksudkan. Ya. Haddatsani Dhahhak bin Makhlad min ruq'atin 'arada li biha tsumma qara'ahu 'alayya. Ya. Qala akhbarana Handalatu ibnu Abi Sufyan qala haddatsana Sa'id bin Mina qala sami'tu Jabir bin Abdullah. Kalau yang pertama tadi hadis Abu Hurairah, kalau yang sekarang hadis Jabir. Kisah dia sendiri. Abu Hurairah mengkisahkan kisah Abu Bakar, Umar dan Nabi. Kalau sekarang Jabir bercerita tentang yang terjadi pada dirinya sendiri. Ya. Sami'tu Jabir bin Abdullah Al-Ansari juga ya, orang Ansar. Ya. Dan memang yang selalu mengundang Nabi, yang didatangi oleh Nabi dari hadis-hadis yang kita baca, orang Ansar. Abu Syu'aib yang melihat yang punya tukang budak tukang daging itu, berapa yang apa yang lalu kita baca, Ansari. Ya, Ansari. Ya, nanti yang hadis Abu Hurairah tadi juga yang dikunjungi oleh Nabi, Ansari, orang Ansar. Nah sekarang Jabir bin Abdullah yang mengundang Nabi juga Ansar radhiyallahu taala anhum wa an muhajirin, walaupun orang muhajirin lebih utama secara umum daripada orang Ansar. Ya. Kemudian Allah ketika menyifati orang muhajirin, menyifati dengan kefakiran. Mereka tinggalkan harta, tinggalkan semua, sampai di Madinah tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka orang fakir. Yang walaupun yang berharta, Abdurrahman bin Auf hartawan di Mekah, tapi dia tidak membawa apa-apa. Suhaib Rumi, ya, tiba di Madinah dia jadi ashabus suffah, sementara hartanya banyak di Mekah, diambil alih oleh orang Quraisy. Ya. Dan seterusnya. Maka mereka mendapatkan status fuqara yang langsung diberikan oleh Allah untuk memuji mereka. Mereka lebih memilih miskin daripada dunia dalam kekufuran, miskin dalam keimanan. Ya, mereka pilih daripada dunia yang kekayaan mereka tetapi dalam kekufuran atau di bawah kungkungan orang-orang kafir yang membuat mereka tidak leluasa, tidak bebas untuk beribadah dan berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhuma. Jabir dengan ayahnya Muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, ia bercerita, lamma hufiral khandaqu. Nah, ini peristiwanya perang Khandaq. Ya, tatkala Khandaq itu paritnya. Ya. Ketika digali parit, ya. Parit ini adalah salah satu strategi bangsa Persia. Ya. Taktik perang bangsa Persia yang diusulkan oleh Salmanul Farisi, ya. Dan dipakai oleh Nabi. Digunakan oleh Nabi ketika negeri diserang, maka salah satu, kalau untuk membuat benteng dalam waktu cepat itu sulit, ya, kekokohannya juga tidak kuat, apalagi di padang pasir, maka digalilah parit, ya. Ukurannya luar biasa, lebarnya itu tidak bisa dilompati oleh kuda. Alhamdulillah di sana tidak ada kayu ya. Kalau sempat ada kayu, hutan misalnya tebang saja kayu bisa ditumbangkan. Jadi di daerah itu di padang pasir, kemudian dalamnya dalam untuk tidak bisa dilompati pula untuk naik, harus pakai sarana. Nah inilah benteng parit yang digali oleh para sahabat dan panjang dalam keadaan kekurangan makanan. Ya, para sahabat kelaparan. Ini yang diceritakan oleh Jabir. Lamma hufir al khandaq, ra'aitu bi Rasulillah SAW khamasa. Saya lihat Nabi SAW perutnya kempes. Ya. Ini cerita khamasa, ini cerita burung ya. Taghdu khimasan, hadis law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan, itu yang khamasa. Dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Jabir melihat Nabi SAW perutnya ya, tanda-tanda lapar ya, nampak. Jadi Nabi SAW berupaya untuk menutup-nutupi rasa laparnya, sementara para sahabat berusaha untuk mencari-cari tahu apakah Nabi lapar atau tidak. Tetapi mereka seringkali ya, gagal mengetahui Nabi lapar. Karena mereka kalau tahu tidak akan mungkin membiarkan Nabi lapar. Begitu besarnya cinta mereka kepada Nabi SAW. Ini yang diutarakan oleh Imam Nawawi dalam syarah hadis yang pertama. Ya, tidak mungkin kalau mereka tahu membiarkan Nabi lapar. Pokoknya kejadian-kejadian tadi, kejadian Abu Shu'aib orang Ansar yang punya tukang daging itu kan dia melihat di wajah Nabi ada tanda-tanda lapar. Ya. Akhirnya dia menyuruh budaknya untuk memasak daging dan mengundang Nabi. Ternyata dia memberikan porsinya cuma 5. Ternyata datang satu orang lagi ikut karena mungkin lapar juga. Ya, kisah orang Persia yang tetangga Nabi mengundang Nabi. Ya, Nabi SAW tidak mau kalau istrinya tidak diundang pula karena mereka lapar, sama-sama lapar. Ya. Jadi Nabi berupaya untuk menutupinya sehingga tidak diketahui oleh sahabatnya, sementara para sahabat mencari-cari tahu apa Nabi sedang lapar atau tidak. Ternyata seringkali mereka tidak tahu. Ya. Ini kasus-kasus ini ketika mereka tahu. Ya. Ra'aitu bi Rasulillah SAW khamasan, yaitu lapar. Fankafatu ila imra'ati. Ini sedang menggali parit ini, sedang kerja keras. Ya, maka saya balik menuju istri saya. Faqultu laha hal indaki syai'. Saya tanyakan kepada istri saya, apa kamu punya sesuatu, maksudnya makanan yang bisa disantap. Fa inni ra'aitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan shadidan. Karena saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam keadaan lapar, ya. Fa akhrajat li jiraban fihi sa' min sya'ir. Maka dikeluarkannya wadah tempat gandumnya yang isinya hanya satu sa', empat genggam. Ya, empat genggam dua belah tangan. Satu sa'. Ya. Walana buhaimatun dajin, kata Jabir, kami ketika itu juga punya seekor kambing yang memang dipelihara di rumah. Dajin itu peliharaan rumah, bukan digembala, bukan. Ya, kalau dajin itu ya punya sekedarnya saja. Kalau mengembala itu punya kandang besar. Ya. Ini dajin ini yang di rumah biasa untuk diperah susunya atau ya sekedar kadang-kadang mendadak disembelih. Nah, ini keadaan mendadak, cuma hanya satu ekor saja tersisa di rumah dan itu kecil, kata Jabir. Jadi empat genggam gandum, kalau diadon pun roti ya, berapa lah? Satu sak itu 2,5 kilo ya. Untuk satu takaran zakat fitri berapa? Kan satu sak zakat fitri itu 2,5 atau lebih lah. Itulah gandum yang tersisa. Kemudian seekor anak kambing. Qala fadzabahtuha, kata Jabir, saya sembelih. watabakh watahanat, maka dan istri saya mengadon gandum yang tadi, fa faragat ila faragi, dia selesai, saya pun selesai, ya. Dia selesai dari membuat, mengadon rotinya dan saya pun selesai, ya. Faqata'tuha fi burmatiha, faqata'tuha fi burmatiha, maka dia potong-potong, ya, sembelihan tadi buhaimah, kemudian digulainya atau dimasaknya. Summa wallaitu ila Rasulullah sallam, kemudian saya pergi untuk menjumpai Nabi. Ya. Sebelum saya pergi, istri saya berpesan sekali. Faqalat, la tafdahni bi Rasulillah sallam wa man ma'ah. Jangan engkau bongkar, ya, jangan engkau buat saya melakukan kesalahan dengan Rasulullah sallam prasahabatnya. Maksudnya makanan kita sedikit. Jangan kamu nanti undang semua. Ini kamu membongkar, ya, membuat saya malu, kata istrinya. Makanan sedikit diundang banyak. Itu pesan istrinya, maksudnya undang Nabi saja. Kalau dia pun mengajak beberapa orang saja, seperti yang 5 orang yang diundang oleh orang Persia tadi. Yang oleh Abu Syaib Al-Ansari. La tafdahni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'a. Qala faji'tuhu fasarartuhu. Jabir ingat pesan ini, dan dia tahu dia mengikut masak dengan istrinya, menyembeli kemudian dikulitinya dagingnya, kemudian potong-potong dagingnya, kemudian yang dipotong-potong dimasak oleh istrinya dengan mengadon roti, membantu istrinya untuk cepat, karena dia tidak kuasa melihat Nabi begitu nampak lapar di wajahnya. Ya. Cuma hidangan kan jumlahnya sedikit, jangan sampai terdengar oleh sahabat-sahabat yang lain ketika dia mengundang. Maka Jabir paham apa yang dimaksud oleh istrinya, dan dia juga tahu bahwa makanan yang terlalu sedikit. Faji'tuhu fasarartuhu, saya temui Nabi dan saya berbisik kepadanya. Ini menunjukkan bahwa bolehnya berbisik kepada seseorang di tengah orang ramai. Yang tidak boleh kapan? Ketika bertiga, A, si B, si C. Si A berbisik kepada si B, si C tidak tahu betapa hancurnya hati si C ini. Ini pasti saya yang dibicarakannya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh agama kita. Membuat saudara kita tersakiti, ya, secara kejiwaan, secara perasaan. Makanya dilarang untuk berbisik-bisik. Ya. Idza kuntum thalathan fala tanajasnani dunal akhar. Bila mana kalian bertiga, maka yang dua jangan berbisik-bisik. Ya. Sementara yang ketiga tidak. Nabi SAW, Jabir sekarang berbisik dengan Nabi di hadapan orang banyak, tidak ada masalah. Kemudian sebelumnya tadi, ya, yang pelajaran juga, di samping kecintaan para sahabat, terutama orang-orang Ansar, terutama orang seperti Jabir kepada Rasulullah SAW, dan juga istrinya menyupport dia untuk berbakti kepada Nabi, ya, memberikan support, semangat, dan ikut bahu-bahu untuk mencintai Nabi SAW. Kedua, suami membantu istri. Kadang suami saja tinggal masak segini, saya akan mengundang, ya. Saya akan punya tamu, silakan masak segini. Sementara dia nonton saja, tidak mau membantu istrinya. Ini juga pelajaran penting yang dilakukan oleh Jabir tadi. Dia melakukan perannya untuk membantu, memberikan andil untuk membantu istrinya mempersiapkan hidangan. Kemudian yang ketiga, yang jadi tadi adalah berbisik kepada seseorang di hadapan orang banyak. Boleh. Fakultu ya Rasulullah. Isi bisikannya tadi dibuka oleh diceritakan oleh Jabir kepada kita. Ya, walaupun para sahabat ketika itu tidak tahu. Ya Rasulullah, inna qad dhabahna buhaimatan lana. Katanya, ya Rasulullah, kami nyembeli seekor anak kambing. Kalau sapi dibilangnya tentu kan besar. Ini anak kambing. Ya. Watahanna sa'an min sa'ir, dan kami buat adonan roti dari satu sa' cuma, bukan satu goni. Ya, satu sa'. Dari sini saja dia sudah jelaskan dengan cara berbisik pertama dan menyebutkan jumlah yang dimasak. Ya. ya sudah maksimal lah Jabir melaksanakan pesan istrinya. Ternyata nanti istrinya juga marah. Ya. Nanti akan ada istrinya juga marah atau mencela suaminya, maksudnya kan saya sudah bilang kenapa kamu? Ya. Mengumumkan, paham istrinya bahwa dia mengumumkan. Makanya diceritakan di sini, saya berbisik kemudian saya sampaikan, kami nyembelih anak kambing, kemudian yang kami adon cuma satu sok roti ya dari syair, kana indana, yang ada pada kami itu yang ada cuma, bukan karena seukuran itu kami masak dari satu ton. Nah, yang ada cuma itu, semua itu kambing cuma satu ekor dan itu cuma yang ada. Kalau ada 10 ekor kan disembelihnya semua, yang ada cuma satu ekor anak kambing kemudian satu sok gandum, itu yang diadon, itu yang ada ya Rasulullah. Ya, bukan bermaksud mengkhususkan kamu saja, tapi karena itu yang ada. Kemudian fata'ala anta, dengan terang-terangan lagi mengatakan fata'ala anta fi nafarin ma'ak, maka saya mengundang kamu dan beberapa orang saja bersamamu. Ya, maksudnya pilih, ya, pilih olehmu siapa yang kamu pilih, hanya beberapa orang saja, porsinya tidak banyak yang kami siapkan. Ya, setelah selesai undangan dan penjelasan-penjelasan tadi secara berbisik disampaikan oleh Jabir, apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Jabir, fasaha Rasulullah SAW, maka Nabi berteriak, ya, mengumumkan, wa qala ya ahlal khandaq, wahai penghuni khandaq, maksudnya para ya pekerja khandaq, inna Jabiran qad sana'a lakum suran, ya, fa hayya ala bikum. Sungguhnya Jabir telah menyiapkan hidangan besar, ya, maka mari, ya, kalian sambut undangannya. Ya. Wa qala Rasulullah sallam la tunzilunna, setelah dia umumkan pengumuman undangan tadi, ya, dia tidak menyebutkan Jabir mengundang. Jabir menghidangkan makanan. Sementara yang mengundang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahayya hala bikum atau fahayya halan bikum. Ya, undangan ini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Jabir, ya. Wa qala Rasulullah sallam la tunzilunna burmatakum. Burma di sini apa artinya? Ya, tempat apa namanya? Kualia, tempat daging tadi, masak dagingnya. Jangan kalian turunkan dari tungkunya, ya. Jangan diturunkan, tetap dia ada dalam tungku, ya. Kualinya wala tukhbizunna ajinakum hatta ajin. Dan jangan dimasak roti. Jadi biarkan, karena memang kalau orang Arab itu mereka ingin rotinya panas, ya. Jadi ketika hadangan pemakan roti itu sudah siap, baru nanti wanitanya roti sudah diadon cuma untuk dibakar, ya. Dibuat kayak roti itu kemudian dibakar, nah baru dihidangkan, jadi panas roti itu. Jadi Nabi SAW memperpesan nanti rotinya jangan kalian masak dulu, adonnya sudah jelas karena sudah diadon, ya. Belum dibakar, ya, belum. Itu yang dipesan oleh Nabi. Kualinya jangan diturunkan dulu, tetap di atas tungku. Kemudian rotinya jangan dibakar dulu. Wala tukhbizunna ajinakum hatta ajia, sampai saya tiba di sana. Fajitu, maka saya pun datang atau balik. Waja'a Rasulullah SAW, dan datanglah Nabi SAW. Yaqdamun nas, mendahului orang-orang undangan. Nabi yang datang duluan bersama Jabir. Hatta jiktum ra'ati, ya, maka saya berjumpa dengan istri saya. Faqalat bika, ini yang saya maksud tadi, bika wa bika, ya, bika wa bika, bukan bika makanan, ya. Bika di sini apa kata di sini artinya? Nah, kamu sungguh terlalu, ya, terlalu dikiranya Jabir lupa pesannya, lupa hidangan yang sedikit yang mereka siapkan, sehingga dia mengundang semua. Ya. Maka dia mengatakan bika wa bika. Ya. Maksudnya terlalu kamu, kenapa? Kamu dia sampai berjumpa kemudian Nabi, ternyata undangan semua ya, yang datang. Ya. Nah, itu makanya istrinya mengatakan bika wa bika faqultu, dan saya sampaikan kepadanya qad fa'altu alladhi qulti li. Saya sudah lakukan apa yang kamu pesankan. Ya. Ini tadi kan berbisik kemudian menjelaskan makanan makanan yang disebut kambing kecil seekor, kemudian satu sok adonan roti ya, gandum yang diadon. Saya sampaikan itu. Qala fa'altu alladhi qulti li fa akhradtu lahu ajinatana. Ini roti yang sudah diadon belum dimasak lagi ya. Itu dikeluarkan di hadapan Nabi, fa basaqa fihi wa baraka. Nabi SAW kalau orang baca mantra seperti itu ya, menghembus. Kemudian dia mendoakan keberkahan. Dia didoakan keberkahan oleh Nabi untuk adonan tadi. Ya, summa amada ila murbat burmatina. Kemudian dia mendatangi pula kuali yang masih di atas tungku. Kemudian dia lakukan seperti yang dilakukannya ke adonan roti tadi. Di tiupnya, kemudian dia membaca membaca doa memberkahinya. Ya, barakah membacakan doa keberkahan. Setelah selesai, ya, kuali di tungku sudah didoakan oleh Nabi, donor roti sudah didoakan pula oleh Nabi. Waqalat ud'i khabizatan faltukhbis ma'aki. Jadi kalau ukuran satu sok tadi, sebenarnya satu orang sudah bisa membuat roti itu. Tapi Nabi SAW pesan perbantukan satu orang lagi. Adan roti satu dan roti 2,5 kilo lah gandumnya, kemudian di adan roti berapa lah? Ya. Satu orang bisa melakukan, tapi Nabi SAW minta tolong perbantukan satu orang lagi. Ya. Khabizatan faltuh bismaki. Waqdahi min burmatiki min burmatikum wala tunziluha. Ambil mangkok per mangkok dari kuali dan kuali pemakan daging roti tadi ya, daging yang dimasak. Ya. Diambil mangkok per mangkok, dia tetap dalam tungku. Jangan diturunkan, jangan habiskan semua, masukkan ke dalam baskom dah. Biar tungku ambil mangkok per mangkok. Ya. Dalam qadah. Ya. Wa hum alfun, sementara jumlah undangan 1,000. Seribu jumlah orang seminggu. Jadi ya, fa uqsim billah, ini ringkas ceritanya, kata Jabir, saya bersumpah dengan Allah, la akalu hatta tarakuhu, mereka semua yang 1,000 ini makan, bahkan mereka ya makannya itu, kalau orang makan enggak, kalau orang apa, orang belum kenyang berarti habis ya. Ya, tetapi mereka makan kenyang dan mereka masih menyisakan. Berarti kenyangnya luar biasa. Maka mereka semuanya makan hatta taraku wan harafu, dan mereka berpaling balik, wa inna burmatana lataghittu kama hiya. Sementara kuali tetap mendidih atau tetap utuh seperti awalnya. Tidak berkurang. Ya. Wa inna ajinana, sementara adonan roti tetap seperti awal dan dia tidak berkurang. Padahal yang mengadonnya 2 orang, maka pada pasukan sudah makan 1,000 orang, adonan roti tetap tidak berubah. Bahkan dalam sebagian riwayat justru nampaknya bertambah dari yang pertama. Ya. Sementara pasukan sudah makan semua dengan kenyangnya. Ya. Au kama qala ad-dhahab la tukhbasu kama huwa, dan dia dibuat roti dan ukuran atau jumlahnya seperti awal, tidak berubah, tidak berkurang walau sedikit pun. Gulai yang ada dalam kuali itu tidak berkurang, orang sudah makan semua. Dalam sebagian riwayat sirah, Nabi SAW tidak membawa mereka masuk semuanya, 10-10 masuk, 10 makan sepuas-puasnya keluar, masuk lagi 10 makan sepuas-puasnya keluar, dan pengadon roti 2 orang kan dihidangkan dalam mangkok yang dalam kuali, diambil makan semuanya ya, masuk 10 lagi habis 1,000 orang tadi. Nah, nanti yang dalam kuali tidak berkurang, adonan roti yang diadon oleh 2 orang tadi, istrinya Jabir dengan 1 orang lagi, tetap seperti itu. Ya. Nah, ini yang pertama tadi adalah mukjizat Nabi yang paling inti di sini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sesuai dengan bunyi bab adalah membawa orang banyak untuk datang. Kan bunyi babnya itu kan boleh mengajak orang lain, dan mengajak orang lain bukan satu dua orang, ribuan orang. Ya. Ribuan orang, padahal undangannya Nabi beberapa orang saja diundang, ribuan diumumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW ya tahu apa yang akan dia lakukan. Maka yang terjadi apa yang diceritakan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala. Hadis berikutnya masih panjang ya. Ini cerita Anas lagi. Cerita Anas. Pertama cerita Abu Hurairah. Ya. Kalau masalah memperbanyaknya itu enggak masuk bab kita. Memperbanyak makan. Kecuali kalau kita bawa duit 100 juta. Sementara orang mengundang untuk makanan 10 orang. Kita siap bawa kan. Kita punya 10 juta misalnya. Sementara yang diundang untuk 10 orang. Enggak apa-apa. Bukan membaca doa pula untuk memperbanyak. Itu mukjizat Nabi SAW. Tapi mengajak orang lain. Ya, mengajak orang lain kepada orang yang kita tahu bahwa dia suka dan persediaan makanannya juga masuk akal, tidak apa-apa. Persediaan makanannya masuk akal, dan kita tahu orang ini kalau dia menyediakan makanan maka akan pasti melimpah. Ya, maka ajak. Karena bab kita kan bab bolehnya mengajak orang lain untuk orang yang dipastikan dia sudah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan. Nabi SAW tahu bahwa saya Jabir tidak akan menolak ya. Kalau persiapan, kalau apa yang ada padanya banyak, tidak akan mungkin dia mengundang beberapa orang saja. Tahu Nabi SAW dia dermawan. Ya. Tahu Nabi SAW. Tetapi persediaan yang dia punya cuma segitu. Dan Nabi SAW ingin dia mendapatkan keutamaan jauh lebih daripada itu. Yang diinginkan sebenarnya Jabir itu adalah mengundang semua. Cuma kemampuannya tidak sampai segitu. Makanya Nabi SAW puaskan dia dengan cara yang seperti dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, kalau kita ingin seperti itu pula, kita tahu bahwa makanan sedikit dan kita tidak bisa memperbanyak makanan, ya banyak dengan duit. Ya, saya akan datang dengan 100 orang, cuma ini duit ya, nanti tambah dengan uang ini. Pesan ke rumah makan. Ya, itu caranya. Tidak bisa kita banyak dengan doa. Ya, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang berikutnya ini hadis Anas. Ya, kalau nanti kita tidak sempat menguraikannya, kita akan sekedar membacanya saja. Hadis 5253. Ya. Berarti semuanya mau saya baca ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin ala Malik ibn Anas an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Sayangnya kita tidak akan baca. Saya teringat yang tadi yang disuruh di garis bawah ini. Kembali ke 5253. Ya, baris yang pertama dan kedua di ujung baris pertama, di awal baris yang kedua. Min ruk'atin arada li biha thumma qara'ahu alayya. Ya. Terjemahannya, dari sebuah lembaran kertas yang diperlihatkan kepadaku kemudian ia membacakannya kepadaku. Ini sama dengan yang membaca tadi, cuma kalau yang tadi kita contohkan membacanya adalah asistennya. Sementara Dhahhak ibn Makhlad menjumpai muridnya Hajjaj ibn Sya'ir, gurunya Imam Muslim, membawa kertas. Ya. Ini kertas. Kertas apa ini? Ya. Kemudian mengatakan ini dalamnya ada hadis, kemudian dibaca. Menyampaikan kepada saya, ini yang tertulis ya, dibacanya kepada muridnya ini, yaitu Hajjaj ibn Sya'ir. Dibacanya yang tertulis dalam kertas tadi, yang di situ bacanya adalah akhbaranahu Hanzalah ibn Abi Sufyan haddathana Sa'id ibn Mina sampai ujung hadis tadi. Dia tidak membacanya dengan hafalan, mungkin karena dia khawatir lupa. Ya, ini diantara kehati-hatian para ulama hadis dahulu. Apalagi dia sadar kalau kadang-kadang usianya, dengan usia bertambahnya usia, kekuatan hafalannya sudah mulai berkurang pula, maka mereka perbantukan dengan tulisan. Mereka menulis apa yang mereka hafal. Sekarang ini ketika dia menyampaikan Dhahak bin Makhlad, ketika menyampaikan hadis yang sekarang kita baca, yang telah kita baca ini, hadis Jabir, dia membacakan kepada, menyampaikan kepada muridnya bukan dengan hafalan, tetapi dengan, bukan berarti dia tidak hafal ya. Ya, bukan berarti dia tidak hafal, dia membacakan agar bebas dari kekeliruan mungkin ya, kalau dia cukup bersandar dengan hafalannya. Maka dengan dibawakannya kertas, ini kertas, ini dalam kertas ini ada hadis tentang hadis Jabir tadi, kemudian dia bacakan dan didengar oleh muridnya Hajjaj bin Syair, gurunya Imam Muslim. Ya, gurunya Muslim. Ini salah satu cara. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar-benar mereka usahakan bagaimana tidak keliru. Karena kalau satu kali saja keliru, itu pasti cepat diketahui oleh orang-orang yang memang jeli. Karena ada ulama hadis itu kerjanya untuk mencari kekeliruan. Bukan mencari kekeliruan para perawi-perawi hadis. Untuk apa? Agar hadis ini bersih. Kalau tidak ada orang seperti mereka, tidak akan mungkin muncul hadis yang sahih seperti ini. Jadi mereka memang dipersiapkan oleh Allah SWT. Jadi mereka berhati-hati sekali. Nah, seperti yang dilakukan oleh Dhahak bin Makhlad, dia khawatir kalau menyampaikan hadis kepada Hajjaj bin Sa'id nanti dengan hafalannya dia mungkin ada kekeliruan, apalagi hadisnya panjang ini. Hadisnya panjang, maka dia mengambil sikap aman ya. Mengambil sikap aman, dia bawanya kertas, kemudian dia mengatakan, saya akan bacakan kepadamu apa yang tertulis dan itulah hadis saya mendapatkan dari guru saya fulan sampai kepada Jabir, dan disampaikan hadis itu semua yang tadi telah kita baca. Ini cara Dhahak bin Makhlad menyampaikan hadis kepada Hajjaj bin Sa'id. Hadis yang sekarang akan kita baca, yang tadi sempat saya mulai, itu juga hampir sama, tetapi ini yang biasa kita baca, bahwa Yahya bin Yahya mengatakan qara'tu ala Malik bin Anas. Yahya bin Malik, Yahya bin Yahya ini mendapatkan hadis dari gurunya Imam Malik itu dengan cara membaca. Ya, dia tidak mendapatkan dari suara, dari lafaz gurunya. Dia hanya membaca apa? Membaca kitab Imam Malik. Bisa jadi kitabnya Imam Malik itu punya kitab hadis yang dikumpulkannya, apa namanya? Muwatta. Ya, ini kitab-kitab awal dari kitab-kitab hadis. Ya. Imam Malik meninggal 179 kalau tidak salah. Ini awal-awal kitab hadis seperti beliau ini. Bukan yang paling awal ya. Awal-awal kitab kumpulan hadis kitab beliau dan dikekalkan oleh Allah. Kita tahu bahwa itu tidak ada percetakan. Orang kalau ingin memperbanyak cetakan kitab, mereka menulis sendiri. Ditulis dari awal sampai akhir dengan tangan. Ya. Atau mengupahkan fotokopi. Fotokopi maksudnya yang menulis, karena ada orang yang kerjanya fotokopi menulis. Sebagaimana sekarang banyak fotokopi. Dahulu seperti itu, orang kerja karena dia punya keahlian bagus tulisannya, maka dia buka menerima fotokopi buku. Kerjanya apa? Berbulan-bulan kerjanya, siang malam. Kitab asli dibawa oleh yang fotokopi ini, tolong di fotokopi kitab ini ya. Baik, berapa kontraknya? Segini misalnya. Berapa lama? 1 bulan, maka kerjanya siang malam bolak-balik ditulis isi 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman sampai selesai. Kalau sekarang kita tinggal 1 jam selesai satu kitab, bahkan ratusan eksemplar hanya cuma 1 hari, 2 hari. Kalau percetakan itu berapa jam, dalam 1 jam ribuan eksemplar mereka bisa mencetaknya. Nah, jadi Yahya bin Malik membaca. Mungkin saja Imam Malik Yahya bin Yahya, mungkin saja Imam Malik yang mengatakan, ini buku saya, bacakan. Maka dibacanya, semua isi kitab itu dibaca. Nanti ketika diriwayatkan dari Imam Malik, dia tidak mendapatkan dari lafaz Imam Malik sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dia cuma membaca apa yang ditulis Imam Malik. Nanti ketika dia meriwayatkan, ini caranya. Haddatsana Yahya bin Malik, Yahya bin Yahya, qala qara'tu ala Malik bin Anas. Saya membacakan kepada Malik bin Anas maksudnya baca kitab hadisnya Imam Malik, dan dia sah untuk meriwayatkan kepada murid-muridnya, walau dalam dia yang membaca. Ya, walau dia yang membaca. Nah, ini salah juga di antara cara mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh para pembuku atau pengumpul-pengumpul hadis ketika hadis itu terpencar-pencar. Sekarang kita tinggal baca di satu tempat dan kitabnya sudah ada. Dari Sahih Imam Muslim dari awal sampai akhir bisa ada di meja saya sekarang ini. Dan bahkan di sini ribuan kitab bisa ada dari awal sampai akhir. Mudah sekarang kita untuk belajar agama. Sementara dahulu para ulama hadis mengembara kemana-mana, lupa tidur, lupa makan, bahkan sakitnya lupa minum, bahkan sering malah lupa minum. Bahkan kata Abdurrahman bin Abi Hatim, ayahnya dan kawan-kawannya pernah kencing darah karena tidak ada lagi cairan dalam di ginjalnya, tidak ada berdarah ginjalnya, lupa minum karena ilmu. Dan mereka tidak merasakan apa-apa karena lezatnya ilmu yang mereka dapat, dan itu lebih lezat daripada segala-galanya. Ya. Kalau tidak ada orang yang seperti mereka, tidak akan sampai hadis ke kita. Tidak akan ada, tidak akan sampai. Kalau selera mereka seperti selera kita sekarang ini, ya, maka tidak akan sampai ilmu agama yang benar kepada kita. Tidak akan sampai Al-Quran, sampai ilmu-ilmu yang lain. Makanya Allah demi menjaga agama Islam sampai hari kiamat, mempersiapkan orang-orang seperti mereka. Dan terus akan ada, walaupun mungkin tingkat kesulitannya sudah berbeda-beda. Kalau sekarang untuk membacanya kita perlu kesabaran yang luar biasa. Yang kemarin saya sampaikan apa? Ya, guru saya, ya, ayahnya Syekh Abdul Razak, sudah kedua kalinya menamatkan Sahih Bukhari. Ya, 7.000 hadis dalamnya. Dia baca setiap malam, ya, kecuali malam, satu malam dalam seminggu, dengan usianya sudah 80-an lebih. Apalagi kita yang masih muda-muda ya. Ya. Sekarang ini kalau tidak salah dia dibawa ke masjid itu pakai dorongan. Kalau waktu saya masih sana dia masih, karena dia memang pandangan matanya tidak terlalu jelasnya. Penyakit yang mengidap, yang diidapnya dari usia muda, ya, semakin berkurang, berkurang. Ya, tapi tetap dan dia menguasainya. Maka dia digelari dengan Muhaddits Madinah, ya, ahli hadis di Madinah. Yang sudah membaca semua kita 6 kitab induk hadis, ya, selesai lah semua, 2 kitab sahih, 4 kitab sunan, puluhan ribu hadis, ya, puluhan ribu hadis yang dia baca bersama kaum muslimin. Ini yang memberikan kita semangat untuk terus dan terus kita tinggal membaca yang sudah terkumpul. Sementara dahulu orang mengembara mengumpulkan, ya, para ulama dahulu mengembara mengumpulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan ganjaran pahala kepada mereka, para ulama-ulama kita di masa dahulu, berlipat ganda. Semoga tetap sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada Imam Muslim, ya, yang sudah ribuan hadis kita baca dari kumpulannya, dan ulama-ulama kita yang lain dari zaman dahulu sampai sekarang sampai akhir masa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pula usaha kita semua dan dijadikan sebagai menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.